إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كو مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita kembali bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mempelajari daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, mempelajari daripada hadis-hadis Nabi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kaki kita, ibadah, salat kita, dan juga ibadah thalabul ilm kita, menuntut ilmu kita di lis ini, tercatat sebagai pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Berikutnya adalah hadis yang ke-37. Masih dalam babus sabr, terkait dengan kesabaran. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Sa'id serta Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta shaukatu yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan, kecapean, ataupun wasob, yakni almarad, dari penyakit, rasa sakit, tidak pula kegundahan, tidak pula kesedihan, tidak pula gangguan, tidak pula kegalauan, sampai pun hanya sekedar duri yang menusuk kaki, melainkan itu semua akan menjadi kafarah, Allah jadikan itu sebagai penebus daripada dosa-dosanya. Ini keutamaan besar di saat kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, berstatus sebagai seorang muslim. Maka sesuatu yang merupakan al-makruh, sesuatu yang dibenci, dalam kehidupan kita di dunia ini akan menjadi pelebur dosa-dosa kita, apapun bentuknya. Apakah itu keletihan, kecapean, ataukah rasa sakit, ataukah kegundahan, kegalauan, ataupun kesedihan, dan bahkan dicontohkan oleh Rasul hanya sekedar duri yang menusuk kaki. Itu semua akan menjadi pelebur daripada dosa-dosa kita. Tentunya semakin berat musibah dan cobaan, maka semakin kuat pengaruh efek daripada hal tersebut untuk menghapuskan dosa. Tentu hal ini kaitannya dengan kesabaran. Berbeda dengan orang yang kemudian berkeluh kesah, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa ini semua ujian dari Allah. Walaupun hanya sekedar tersandung batu, walaupun tidak sampai jatuh, kakinya tersandung batu, dia istirja mengucapkan innalillah. Dia tahu bahwasannya ini semua adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Tidak bisa dia hindari. Maka dengan dia mengucapkan istirja, mengharap pahala dari Allah, bisa jadi ya, perkara yang sepele tersebut akan menghapuskan daripada dosa-dosa kita, atau bahkan mengampuni kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang ke-38 berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa ani ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qaal, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu suatu ketika masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang sakit, demam, meriang, panas yang tinggi. Maka Abdullah ibn Mas'ud menyatakan, wahai Rasul, sesungguhnya engkau terserang penyakit panas, demam, meriang yang sangat. Melihat daripada kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggigil dalam keadaan suhu badannya panas tinggi, maka Rasulullah SAW bersabda, ajal, inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Iya, benar, sesungguhnya aku mengalami demam, meriang, sakit, panas dua kali lipat dari apa yang dirasakan oleh kalian, setara dengan apa yang dialami oleh dua orang di antara kalian, kata beliau. Qultu, aku katakan, ya Abdullah bin Mas'ud, dzalika anna laka ajran, apakah hal tersebut disebabkan karena anda mendapatkan dua pahala ya Rasul? Qala, ajal, iya, dzalika kadzalik, memang demikian. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih. Tidaklah ada seorang muslim yang dia tertimpa sesuatu gangguan yang tidak dia sukai, walaupun dia duri ataupun lebih daripada itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai kafarah, pelebur dosa-dosanya. Wa khuttat anhu dzunubu, dan akan dihapuskan ya dosa-dosanya, kafarah dari kesalahan-kesalahan dan penghapus daripada dosa-dosa. Kama takhutus syajaratu waraqaha, seperti bergugurannya pohon daripada dedaun-dedaunannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang paling berat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala justru adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-anbiya. Sebagaimana hadis yang telah lewat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dan yang semisal. Kenapa demikian? Karena manusia yang paling sempurna kesabarannya adalah mereka. Dan manusia yang sempurna keimanannya juga mereka, para anbiya. Sempurna ketakwaannya. Dan sempurna pula pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian mereka adalah orang-orang yang bakal menjadi qudwah, akan menjadi contoh, teladan bagi umat. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan untuk mereka, tidak ada daripada kalangan umat ini yang merasakan sakit melebihi apa yang diderita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sakit. Dua kali lipat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa bersabar, tentu umatnya akan melihat dan menjadikan beliau sebagai teladan. Apa yang kita derita, apa yang kita rasakan, tidak sebagaimana apa yang diderita dan dirasakan oleh Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk ditinggikannya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tidak ada sesuatu yang bisa meninggikan derajat kecuali dengan ujian dan ujian. Semakin kokoh seseorang diterpa dan ditempa oleh berbagai macam ujian, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa mengambil faedah daripada hadis ini, bahwasannya ketakwaan sesuatu yang akan meringankan berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Dengan takwa seseorang akan mampu memikul berbagai macam beban-beban berat seberat apapun dalam kehidupan dunianya, sesuatu yang tidak akan sanggup dipikul oleh selain mereka. Sedangkan setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Kita akan diuji sesuai dengan kadar keimanan dan kekokohan kita. Setiap kita lolos ataupun lulus dalam ujian, maka kita akan meningkat kepada ujian berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia-rahasia dalam setiap ketetapan-ketetapannya. Sehingga sepantasnya bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah senantiasa untuk husnudzon terhadap Rabbul Alamin. Ya, senantiasa untuk husnudzon, berbaik sangka kepada Rabbul Alamin. Apapun kondisi, apapun keadaan, seberat apapun, segenting apapun, senantiasa kita kedepankan husnudzon kepada Rabbul Alamin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni 'inda dhanni 'abdi bi. Aku berada pada prasangka hamba-Ku. Maka terserah bagi sang hamba mau berprasangka apa terhadap-Ku, yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi di saat seseorang menjelang kematian. Di saat seseorang berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, penyakit yang berat yang mungkin dikhawatirkan akan membawa kepada kematian, maka di saat itu sepantasnya untuk senantiasa husnudzon kepada Allah, bahwa rasa sakit yang dideritanya ini dalam rangka untuk menghapus daripada dosa-dosanya. Ya, betapa sangat banyak dosa kita yang kita kerjakan siang dan malam. Ya, setiap kita, seandainya setiap kali kita berbuat dosa kemudian kita kasih tanda, ya, di pintu rumah kita atau di dalam rumah kita kita kasih tanda satu titik, begitu dosa lagi satu titik mungkin sudah penuh. dengan berbagai macam noda-noda hitam yang tak terhingga jumlahnya. Itu yang bisa kita lihat dari dosa-dosa kita. Belum lagi perkara-perkara yang itu ternyata dosa yang kita tidak sadari. Maka begitu sangat butuhnya kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab-sebab ampunan adalah berbagai macam ujian-ujian. Maka seberat apapun rasa sakit yang diderita oleh seseorang, terkadang seseorang di antara kita ada yang diuji dengan penyakit menaung. Sakit yang terus-menerus. Bahkan telah divonis oleh dokter tidak bakal sembuh. Bahkan sebagian telah divonis usianya tinggal sekian. La yadurru, ya, tidaklah bermadharat hal tersebut apabila dia seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Dengan keimanan yang benar. Seorang mukmin yang bertakwa, maka tidak akan mudarat. Bagi dia semua adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri saya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji saya dengan ujian ini. Kesabaran yang didahulukan, dikedepankan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang pertama tadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yusibun muslimin nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta sawqatu yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Ini menunjukkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat besar kepada setiap hamba. Di mana musibah sekecil apapun menjadi penyebab daripada terhapuskannya dosa-dosa. Padahal setiap kita pasti senantiasa akan bergulir dalam dua keadaan, imma senang wa imma sedih, imma sehat wa imma sakit. Kan begitu. Tidak ada seseorang yang senang terus tidak pernah sedih. Tidak ada seorang yang sehat terus tidak pernah sakit. Terkadang kita diuji dengan ujian-ujian berat. Terkadang kita ada masa-masa lapang, terkadang ada masa-masa sempit. Terkadang kita diberi kecukupan oleh Allah, terkadang juga rezeki itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan berkurang dari kita. Maka semua yang tidak kita sukai, kalau kemudian kita sadari, kita bersabar atas hal tersebut, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi penebus daripada dosa-dosa kita. Terkadang ujian menimpa pada badan kita. Terkadang ujian menimpa pada harta kita. Terkadang ujian menimpa pada keluarga kita. Maka berbagai macam ujian-ujian tersebut, apabila kita lulus daripada ujian dan kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah menyatakan ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan selawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat tsamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan benar-benar menguji mereka dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, gagal panen dan semisalnya. Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan kalimat wa basyiris sabirin, berita gembirakan orang-orang yang sabar. Yakni orang-orang yang apabila mereka terkena dan tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga jangan pernah berpikir bahwasannya sesuatu yang tidak kita sukai itu adalah buruk bagi kita. Jangan pernah berpikir demikian. Sesuatu yang tidak kita sukai, ya, karena itu adalah pilihan Allah, maka itu yang terbaik bagi kita, walaupun itu adalah ujian. Dan jangan dikira perkara-perkara yang tidak kita sukai tersebut di saat telah lewat hilang begitu saja tanpa ada nilainya, ya. Itu benar tidak akan ada nilainya kalau kita tidak sabar. Tetapi di saat kita sabar, ya, kita sadari bahwa itu datangnya dari Allah, Allah sedang menguji kita, maka pada hakikatnya itu adalah nikmat. Bukan ujian, bukan musibah, itu adalah nikmat. Sebesar apapun musibahnya. Dan orang yang terkena musibah hakikatnya adalah orang yang luput dari pahala, daripada pahala yang Allah sediakan daripada ujian tersebut. Itu orang yang benar-benar tertimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu petaka, kemudian dia gresulo. Apa bahasa enaknya gresulo itu? Mengaduh, mengeluh, tidak sabar. Nah ini musibah yang hakiki. Di saat terkena ujian, kemudian dia tidak sabar. Ketidaksabaran itu bisa ditunjukkan oleh sikap, ya, bisa ditunjukkan oleh ucapan, dan sesuatu yang ada di dalam hati hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, ya. Dia tidak terima dalam hatinya, jengkel, marah, ya. Terkadang sampai terlafadzkan kalimat-kalimat, apa dosa saya, kenapa saya terjatuh dalam perkara ini misalnya, kenapa saya tertimpa musibah ini. Juga terkadang dengan tindakan-tindakan, dengan teriak, kemudian dengan mungkin, ya, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, atau memukul-mukul tembok, atau membanting sesuatu, yang menunjukkan bahwa dia tidak terima terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menimpa dirinya. Hadza musibah. Ini musibah yang sebenarnya. Ya, ini musibah yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap hamba. Barang siapa yang ridha terhadap ujian itu, falahur ridha, wa man sakhita falahus sakhat. Orang yang ridho dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan orang yang kemudian marah Allah akan murka kepadanya. Jadi keadaan seseorang di saat terkena musibah, yang pertama dia ingat bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersabar, menata hati, menata diri, dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, terhapuskan darinya dosa-dosa sesuai dengan kadar musibah yang diterimanya. Yang kedua, dia mendapatkan pahala. Tidak hanya sekedar hapus dosanya, tetapi mendapatkan pahala. Ini keadaan orang-orang yang beruntung. Kemudian keadaan yang kedua, orang-orang yang di saat musibah menimpa dirinya ataupun gangguan dan sebagainya, dia ya sabar, tetapi dia lalai terhadap kemudian mengingat Allah, tidak ada ihtisabul ajr, tidak ada mengharap pahala. Maka musibah tadi menjadi penghapus dosa, tetapi tidak mendapatkan pahala. Tetap menghapuskan dosa, tetap. Kemudian keadaan yang ketiga, orang yang justru tidak sabar dan tidak terima dengan ujian, seolah-olah menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini musibah yang sebenarnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-39. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah akan uji dia. Ini keutamaan bagi seseorang, sekali lagi, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang menyatakan dirinya beriman pasti akan mendapatkan ujian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afa hasibannasu ayutrahu ayaqulu amanna wa hum la yuftanu. Ahasibannas, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, sehingga kami mengenali, kami mengetahui benar-benar siapa orang-orang yang jujur, yakni yang sungguh-sungguh dalam keimanannya, dan siapa yang dusta. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia ada orang-orang yang mata kepada Allah tetapi berada di pinggiran. Di pinggiran begitu. Dia berada di dalam Islam tapi minggring-minggring. Apa minggring-minggring? Berada di pinggiran. Kalau menguntungkan, dia berada dalam Islam itu menguntungkan dia. Itma'an nabi, tentrem, dia tenang. Masya Allah, dalam Islam enak ya. Tetapi di saat kemudian diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ujian, langsung dia meninggalkan daripada Islam tersebut, langsung terjungkal dia. Berada di pinggiran sih. Tidak kokoh, tidak kuat dalam keislamannya. Kalau menguntungkan dunianya, kalau membawa kemaslahatan hidupnya, ya kemaslahatan dunia maksudnya, maka dia tenteram di dalamnya. Tetapi kalau sekiranya merugikan, dia tinggalkan. Bila rawi datang, para guru-guru, dia tinggalkan. Yang kola ba'ala wajahi, kembali lagi kepada kekufuran. Ini khasir dunia wal akhirah, dalika huwal husranul mubin. Rugi dunia dan rugi akhirat, itulah kerugian yang nyata. Ada di antara manusia yang mereka itu juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jala fitnatan nas ka adzabillah. Mereka jadikan ujian manusia itu seperti seolah-olah adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat berat terasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan siapa saja yang berada di atas jalan Islam, dia akan mendapat ujian-ujian. Dan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Hidup kita bahkan ini adalah ikhtibar. Hidup kita di dunia ini adalah ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Allah sediakan segala sesuatu kebutuhan kita di dunia ini. Bahkan seluruh daripada makhluk yang ada di dunia ditundukkan untuk kita. Segala macam apapun itu bentuknya. Bahkan binatang-binatang yang paling perkasa, paling buas, paling besar kalah dengan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia agar mereka bisa merealisasikan tujuan penciptaan diri mereka adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan bahwa rezeki-rezeki kalian kami yang menanggungnya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang menanggung rezeki-rezeki kalian dan juga mereka. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kami yang menanggung rezeki kalian. Artinya apa? Artinya laksanakan tugas-tugas kalian kepada kami. Ibadah kepada kami. Itu adalah ketetapan diri kalian. Tujuan penciptaan diri kalian. Bahkan makhluk-makhluk yang lain mereka tahu, ya, mereka tahu penciptaan diri mereka untuk apa. Seperti sapi, dia dicipta untuk menggarap sawah misalnya, sapi, kerbau dan semisalnya. Nah, di saat kemudian dia dinaiki, ditunggangi, kemudian dicoba dijadikan seperti kuda yang tidak akan bisa jalan dia. Dan Rasulullah SAW bersabda demikian. Ada seseorang yang dia menaiki sapinya, kemudian dia suruh untuk jalan. Sapi itu berbicara. Sapi berbicara. Sapi itu mengatakan, bukan untuk ini kami diciptakan. Kami diciptakan lil hars, untuk membajak sawah, bukan untuk ditunggangi. Maka para sahabat yang mendengar sabda Rasul tadi menyatakan, subhanallah, atau baqarah yatakallam, ada sapi yang bisa berbicara. Maka Rasul menyatakan, ini amantu bihi ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku beriman dengannya, aku Abu Bakar dan Umar beriman dengan hal tersebut. Beliau menyampaikan ada sapi yang bisa berbicara, dan itu pasti akan ada nanti, karena itu berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti sapi saja mengetahui tentang keadaan hakikat dia diciptakan untuk apa. Manusia, kebanyakan manusia yang diberi akal, tetapi mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui dan tidak menyadari hakikat penciptaan diri-diri mereka. Wallahu musta'an. Sehingga kembali kepada apa yang disebutkan di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bi khairan yusib minhu. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kebaikan, maka akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyatakan khasirat dunia wal akhirah bagi orang yang kafir? Karena orang yang kafir, pada mereka pun juga ada kesabaran, tetapi kesabaran mereka tidak ada nilainya. Kesabaran mereka tidak ada nilainya. Apakah orang-orang kafir itu mereka tidak sabar? Di antara mereka ada kesabaran, bahkan mungkin sebagian mereka lebih sabar dari sebagian muslimin di dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Hanya kesabaran mereka ini tidak ada nilainya sedikit pun. Tidak menghapuskan dosa, tidak mengangkat derajat, ya, dan tidak membawa kepada kebaikan sama sekali. Sehingga mereka khasirat dunia wal akhirat, rugi dunia dan rugi akhirat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabruhum, kesabaran mereka adalah as-sabr al-ittirari, kesabaran yang sifatnya mau tidak mau memang bersabar, mau apa lagi, begitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan terkait dengan peperangan yang terjadi antara Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dengan musyrikin. In ta'lamu fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kalaupun kalian terluka wahai muslimin, maka mereka juga terluka. Yani orang-orang kafir juga terluka. Ya, artinya sabar kalian wahai muslimin, sabar kalian. mereka itu loh juga terluka dan mereka bisa bersabar. Wa tarjuna minallah ma la yarjun, dan kalian bisa berharap kepada Allah sesuatu yang mereka tidak harapkan. Satu poin yang tidak ada pada mereka. Kalau kalian wahai muslimi tertimpa musibah, tertimpa rasa sakit, kalian bersabar mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka mereka tertimpa musibah petaka, mereka bersabar tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kalau di antara kalian meninggal dunia, surga yang telah dijanjikan. Kalau mereka meninggal dunia, neraka. Ini gambaran daripada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beriman. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan uji dia. Ini benar-benar kalau ini bisa tertanam dalam jiwa-jiwa kita, seberat apapun musibah dalam kehidupan kita di dunia terasa ringan. Biinillah. Terasa ringan. Seberat apapun ujian tersebut, kita berbaik sangka kepada Allah, Allah menghendaki kebaikan pada saya. Karena Rasul menyatakan, man yuridillahu bi khairan yusib min. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan uji dia. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.